Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib. Hadis bab ini sudah kita baca semua ya. Nah, faedah yang bisa kita ambil dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala wara'a dalam syarah kitab syariah, diberikan judul Az-Zari'ah ila bayani maqasidi kitab syariah. Nah, Az-Zari'ah ila bayani maqasidi kitab syariah, jilid 1 halaman 526. Kata beliau, wa yumkinu ayyu khadha ba'dul adabi min hadzal hadithi. Wa yumkinu ayyu khadha ba'dul adabi min hadzal hadithi. Dan memungkinkan untuk diambil sebagian adab-adab di dalam hadis ini. Ya, diambil faedah beberapa adab-adab dalam hadis ini. Terkhusus adab dalam menuntut ilmu. Wahuwa anna Jibrila alaihi salam jaa fi suratin la yu'rafu fiha. Anna Jibrila alaihi salam jaa fi suratin la yu'rafu fiha. Waktaroba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktaroba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta asnada rukbataihi ila rukbataihi fayukhadu min hadha inasu syaikhi lit talibi walayinu janibihi lahu wa taqribuhu minhu. Baik. Kata Syekh Radhi, hafizahullah ta'ala wara'a, bisa diambil sebagian adab menuntut ilmu dalam hadis ini, yaitu bahwa Jibril alaihissalam datang dalam kondisi, ya, bentuk gambaran wajah beliau bukanlah orang yang dikenal di kalangan para sahabat. Dan beliau mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyandarkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi. Maka dari sini kata beliau diambil satu faedah, hendaknya seorang syekh, seorang guru memberikan rasa senang, gembira pada murid-muridnya dan bersikap lembut di sisinya dan berusaha mendekatkan murid tadi, baik dekat secara fisik maupun secara batin. Ya, ini akhlak seorang guru. Yang kemarin sisi ini kita terluput darinya. Kemarin kita memberikan beberapa faedah hanya dari sisi santri, ya. Guru juga perlu untuk belajar. Belajar adab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Jadi kalau yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tipe guru itu adalah tipe guru yang dekat dengan muridnya, ya, baik dalam dars ataupun pergaulan, barakallahu fikum, bercengkrama, berbicara, bahkan kadang cukup banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan Nabi bergurau, bercanda dengan para sahabat. Menunjukkan barakallahu fikum hubungan antara guru dengan murid itu tidak menjadikan suatu jurang dan jarak antara mereka. Nah, ya. Baik. Malah diibaratkan oleh mereka para ulama bahwa guru itu adalah ayah kita. Nah, kalau dia laki-laki, ya. Kalau yang akhwat dengan guru yang perempuan seperti ibu, barakallahu fikum, abu tsani, ayah kita yang kedua, nah, barakallahu fikum, ya. Sehingga dari situ barakallahu fikum, bukan hanya murid saja yang diminta untuk menjalin hubungan kedekatan dengan guru, guru pun demikian, ya. Nah, jadi masing-masing berusaha untuk menjalin hubungan. Jadi bukan guru saja yang memaksa muridnya, ya, murid itu harus dekat sama guru, ya. Ente harus bisa mengambil hati saya. Nah, kalau ente ingin berhasil dalam menuntut ilmu, senangkan saya. Kalau kita sebagai guru, bukan seperti itu sudut pandang kita. Itu tuh sudut pandang murid. Kalau kita sebagai murid, kita berusaha mengambil hati guru, berusaha dekat dengan dia, berusaha menyambung hubungan dengan dia. Nah, anggap dia seperti ayah kita, ya. Nah, dan tidak mengapa untuk terbuka dengan guru kita. Ada permasalahan, ya. Nah, Ustaz, hari-hari ini ana mohon maaf, ya, nggak pernah fokus dalam pelajaran. Ada apa? Ya, ya bunai. Nah, ini saat lagi kepikiran yang satu itu. Oh, nanti dikasih, ya kan? Solusinya, mohon nasihatnya, apa Ustaz punya pengalaman. Nah, nanti ceritanya panjang. Ya, jadi Anda sebagai seorang murid, bukan hanya punya hubungan dengan guru itu hanya sebatas di dars saja seperti ini. Di luar enggak mengapa. Ya, alhamdulillah guru-guru kita di sini orang-orangnya terbuka. Ya. Nah, orang-orangnya siap nompo. Nah, siap menerima. Insyaallah, enggak ada tipe-tipe yang killer. Nah, tahu killer ya? Kill itu kan membunuh. Ler itu suka ngiler ya. Enggak. Maksudnya killer itu serem lah. Ya. Nah. Barakallahu. Baik. Insyaallah tipe-tipe guru di sini ya familiar. Barakallahu. Siap untuk menyambut antum. Jadi jangan malu-malu. Nah, untuk bertegur sapa. Iya. Nah. Barakallahu. Itu sebagai murid. Nah, yang di sini yang kita titik beratkan sebagai guru juga demikian. Iya. Jangan sok jaim. Iya. Nah. Baik. Murid kalau enggak kasih salam, enggak ngasih salam, ya ya. Oh, kasih kode maksudnya. Salam dong sama guru, ya kan? Nah. Iya. Dan tidak mengapa dia yang dahulu untuk memberikan salam, ya, untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak tadi agar mereka belajar. Masa ustadz duluan yang ngasih salam, ya kan? Harusnya kan yang kecil memberikan salam pada yang besar sebagai bentuk penghormatan. Barakallahu fiik. Nah, tapi kadang-kadang anak-anak tadi ada yang mungkin iya lagi tidak tahu kalau gurunya lewat, ya kan? Assalamualaikum. Ustaz. Nah, ya kan? Tiba-tiba gurunya masuk dapur, ya kan? Nah, enggak tahu dia. Masuk apa nih? Nasi goreng. Enak nih. Enak dong. Ya. Padahal ustaznya di belakang ya. Bagi ya nanti. Boleh lah, tapi bayar. Nah, itu pernah saya lakukan ya kan. Habis itu belakang, ustaz, alaf ustaz, ya. Nah, itu beberapa kali saya masuk dapur ya, ngerjain anak-anak yang masak di dapur itu ya. Nah, mungkin ada yang masih ingat suara kalau itu. Baik. Ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ya, sudut pandang seorang guru yang mungkin jarang sampai ke sana. Seorang guru itu memandang atau melihat. Nanti kita akan baca. Semoga dimudahkan oleh Allah. Kata beliau, hendaknya seorang guru itu, sebagai seorang guru, jangan merasa dia telah menanamkan ya begitu banyak budi dan jasa kepada murid-muridnya. Jangan merasa murid itu harus membalas budi kepada dia. Ya, jangan merasa telah memberikan sesuatu yang besar untuk mereka. Dan itu bisa diambil dari kalamnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, saya pengen semua orang itu paham tentang ilmu agama ini dan tidak dinisbahkan kepada saya. Kenapa kata beliau? Karena seharusnya sebaliknya. Seorang guru itu yang harus berterima kasih kepada muridnya. Seorang guru yang merasa bersyukur dengan murid-muridnya. Bahkan seorang guru itu yang merasa ya berhutang budi. Nah, ini pandangan yang cukup dalam dan unik ya kan? Gak biasanya. Dan mungkin kebanyakan guru gak sampai ke sana melihatnya. Sebaliknya justru. Beliau mengatakan, bagi seorang guru ibaratnya ya, para orang tua mereka menitipkan sebuah lahan kepada guru tadi. Untuk dia tanami, dia rawat tanaman tadi, dan hasil panennya guru itu yang mendapatkan manfaat. Orang tua tadi hanya ngasih lahan, ustadz ini ada lahan 2 hektar, monggo sampean mau tanemin apa silahkan. Ya kan? Datang lagi murid, ini ustadz ada lahan, sampean tanami. Paham ya? Nah, jadi semakin banyak murid, guru tadi merasa senang. Bukan masalah amplopnya yang semakin tebal karena banyak SPP yang bayar. Paham ya? Atau semakin besar nama pondok pesantrennya. Bukan. Tetapi dia senang. Kenapa? Semakin banyak lahan yang akan dia tanami dengan berbagai macam tanaman. Buah-buahan, bunga, pohon-pohonan, yang ini ditanami pohon durian, yang ini ditanami pohon apel, ini anggur, jeruk, kelapa, dan berbagai macam buah-buah yang lain. Ya kan? Nah, dia semakin barakallahu fikum ketika ditawari, senang. Wah, berarti saya dapat lahan lagi. Makanya dia tidak akan cepat emosi, dia tidak akan cepat marah, dia tidak akan cepat barakallahu fikum, ya, ada sedikit masalah, tendang muridnya, ya kan, keluarkan barakallahu fikum. Nah, dia ibaratnya ini lahan saya ini, eman-eman kalau dibuang ini, ya, mungkin yang tidak subur itu yang bagian sini, coba dilihat apa masalahnya. Yang di sebelah sini ini kurang dikasih pupuk. Paham ya? Barakallahu fikum. Karena dia melihat murid-muridnya tadi sebagai aset dia, lahan. Nah, jadi dia berusaha untuk menjaga baik-baik, ditanami. Nah, jadi dia luar biasa senang kalau murid-muridnya itu jadi orang yang berhasil. Ya, jadi seorang talib yang juga bisa menebarkan ilmu, barakallahu fikum, juga punya akhlak yang baik. Nam amal yang saleh, senangnya dia tuh di situ bahagianya. Walaupun mungkin murid-muridnya sudah melupakan dia, enggak ingat. Nah, ya, kalau dia dulu yang mengajarkan imla kepada mereka. Paham ya? Nah, kebanyakan guru-guru yang seperti ini tuh enggak dipandang sama murid. Tidak dianggap yang ngajarin mereka alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Nah, itu zaman dulu saya ngaji, kayak gitu. Modelnya ya, orang zaman dulu. Nah, barakallahu fikum. Kalau zaman sekarang kan langsung ya, A, I, U, babi, bu. Nah, langsung. Kalau dulu pakai ada ya, panjang-panjangnya seperti itu, barakallahu. Kadang lupa. Nah, lupa. Nama guru kita ngaji itu siapa? Padahal jasanya begitu besar. Dengan dia mengajari kita Quran, kita bisa baca Quran. Tapi namanya enggak kita ingat. Nah, guru yang barakallahu fikum berpandangan seperti tadi, dia tidak begitu kecewa. Tapi dia bahagia sekali. Muridnya ini menjadi seorang hafidz kabir. Ya, punya pondok pesantren. Santrinya banyak dan dia orang yang saleh. Nah, itu bahagianya luar biasa. Ya, barakallahu. Punya satu saja yang sampai seperti itu luar biasa. Ya, nah. Apalagi kalau sampai ratusan, sampai ribuan, itu nikmatnya jadi seorang barakallahu fikum, ya. Seorang guru. Nah, perjalanan naik motor ngisi ke tempat taklim, ya, panas, hujan. Antum lihat orang-orang tua zaman dahulu itu ya. Nah, senang kalau sudah nanem-nanem itu. Justru mereka kalau disuruh berhenti, sakit-sakitan. Dan pernah saya sebutkan kan, cerita seorang Arab, orang pedesaan. Umurnya sudah sangat tua renta. Tapi dia masih semangat menanami bibit-bibit pohon kurma. tanami. Ada seorang, ya, barakallahu fikum, gubernur, pejabatlah lewat. Dia heran dengan syekh ini. Ya, antara umur kurma tadi ketika berbuah dengan umur dia, gak masuk. Mungkin dia lebih meninggal dahulu dan tidak sempat menikmati hasil tanamannya dia. Ditanya sama dia, "Mbah, sampean kan sudah umur, sudah uzur. Kok masih sempat-sempatnya ya nanam pohon kurma baru tunas?" Jawabannya sangat bijak sekali. Kata beliau, "Dulu kami menikmati hasil panen buah kurma yang nanam mbah-mbah kami. Sekarang gantian, kami pun melanjutkan tongkat estafet tadi. Kami menanam buah pohon-pohon kurma ini, biar apa? Anak cucu kami yang menikmati. Sebagaimana kami menikmati hal itu dari mbah-mbah kami." Ya, gele kepala. Ya, sangat bijaksana. Barakallahu fikum. Itu senang ya orang itu kalau bertanam ya, menanam. Nah, menanam padi macam-macam itu kenikmatannya duniawi, barakallahu fikum. Dan mungkin kadang enggak masuk juga orang yang menanam padi itu ya, dari bibit, dari pupuknya, dari hama, kadang ketika dijual itu malah rugi. Tapi para petani-petani zaman itu sangat menikmati. Nah, ya, barakallahu fikum. Apalagi seseorang yang menanamkan ilmu kepada murid-muridnya. Apa enggak senang itu? Ya. Nah, apalagi kalau sudah melihat murid-muridnya menjadi orang yang berhasil. Tambah senang lagi, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ketika sudut pandang seorang guru adalah seperti ini, maka akan barakallahu fikum na'am terlihat ya kesabarannya dalam menangani murid-murid. Dan Nabi pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Seadanya kamu itu wahai nabiku ya, tutur katamu kasar, nyelekit. Maaf, ya. Kalau marahin murid itu, wah, benar-benar ya, membekas. Barakallahu. Nah, baik. Ya. Kemudian, barakallahu fikum, kasar pula tindakan fisiknya, main gampar, main tendang, barakallahu fikum, ya. Lari semua orang. Nah, jadi lahan-lahan yang harusnya bisa dia tanami, diambil semua. Barakallahu fikum. Jadi itu pelajaran bagi kita semua ya, dan antum-antum di sini akan menjadi calon-calon guru. Paling tidak guru di dalam keluarganya antum. Ya. Nah, sebagai seorang ayah, antum akan menjadi guru bagi anaknya antum. Sebagai seorang suami, sebagai guru bagi istrinya. Insya Allah antum jadi guru semua. Kalau antum berpandangan seperti itu, barakallahu fikum, akan nampak sifat yang bijak, sifat yang lembut dan santun, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Nah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis. Wa yu'khadhu minhu adabu at-talibi. Wa yu'khadhu minhu adabu at-talibi. Wahuwa annahu wada'a yadaihi ala rukbatihi ta'adduban. Wa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Wa ja'ala yadaihi ala fakhidaihi. Wa ja'ala yadaihi ala fakhidaihi. Tawadu'an wa ta'adduban. Hakadha yaqulu al-ulama'u. Hakadha yaqulu al-ulama'u. Fi hadhil adabi. Fi hadhil adabi. Allati yu'khadhu. Min liqa'i Jibril. Lin Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Wa su'alihi iyyahu. Nah. Baik, kata beliau diambil dari hadis ini adab bagi seorang penuntut ilmu, yaitu dia meletakkan kedua tangannya di atas lututnya. Itu sebagai bentuk adab, ya. Dan dia menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi. Dan menjadikan kedua tangannya di atas pahanya. Sebagai bentuk ketawadhuan dan sebagai bentuk adab. Demikianlah yang dikatakan oleh mereka para ulama terkait dengan adab-adab menuntut ilmu, yang diambil dari hadis Jibril ketika berjumpa dengan Nabi dan ketika beliau bertanya. Nah, jadi ketika duduk di dalam majelis ilm, ya harus beradab. Barakallahu fikum. Naam. Kalau di sini diajarkan barakallahu fikum, dia ya mendekat, dengan sangat dekat barakallahu fikum, kemudian ya duduk meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Barakallahu. Nah. Sehingga tidak termasuk adab dan sungguh tidak pantas kalau ada yang barakallahu fikum ketika dalam majelis ilm dia selonjor tangannya ke belakang. Atau dia senderan di dinding, kemudian dia ya barakallahu fikum, na'am, sambil mermelek-mermelek gitu, ya kan, na'am. Tapi itu tidak pantas. Iya, barakallahu fikum, na'am. Sehingga di sini diharapkan masing-masing itu tahu posisinya. Barakallahu fikum, na'am. Ketika dia posisi sebagai seorang guru, tunjukkanlah sikap tadi. Jadi jangan berusaha, barakallahu fikum ya, yang tergambar dalam benak dia, kalian itu semua berutang budi dengan saya, kalian harus tahu adab, ya, jangan macam-macam, ya. Nah, kalian harus menghormati saya, mengagungkan saya, memuliakan saya, ya. Nah, sehingga kalau ada santri yang barakallahu fikum, na'am, ya, lewat di depan dia tidak memberikan salam, eh, sini kamu, kurang ajar kamu ya, jeprat. Nah, barakallahu fikum, ya, yang sopan sedikit sama orang tua. Ya kan? Tidak demikian Nabi mengajarkan kelembutan, kesantunan, ya. Sebagaimana beliau mengajarkan seorang Arabi yang tidak sopan, yang kencing di masjid. Ya kan? Nah, apakah digampar sama beliau? Tidak. Tapi beliau dengan lembut, dengan santun membimbing. Begitu juga santri, jangan salah mengambil posisi. Ustaz itu berhutang budi sama kita-kita ini orang, ya akhi. Ya kan? Ustaz makanya jangan macam-macam sama kita. Ya kan? Kalau kita kabur, habis lahan dia. Ya kan? Nah, lahan amplop habis. Nah, ya kan? Lahan untuk dia amal jariah juga habis. Jadi kita jangan mau tunduk sama ustaz. Ya. Ustaz harus sopan sama kita. Ustaz berhutang budi sama kita. Anda salah cari posisi. Ya. Nah, sebagai seorang talib sebaliknya. Itu tadi untuk penilaian seorang ustaz. Seorang guru bagaimana dia bersikap. Kan kebanyakan faedah-faedah seperti ini itu barakallahu fikum, orang-orang yang dangkal pemahamannya, dia hanya mengambil sisi yang menguntungkan saja buat dia. Nah, yang dia lihat itu posisinya ustaz tadi, harus sudut pandang seorang ustaz. Ya, nah, jadi ustaz tuh harus berterima kasih sama kita-kita ini, ya kan? Ustaz tuh berutang jasa. Siapa bilang ustaz sendiri kan? Ya juga ya. Naam. Barakallahu fikum ya. Itu salah pemahaman. Kang Ivan ya. Naam. Kalau kita posisi sebagai seorang talib, nah, tinjaulah sebagai seorang talib, jangan kurang ajar seperti itu. Barakallahu fikum. Naam. Kalau kita sebagai seorang guru, ambil posisi sebagai seorang guru yang memang seorang murabbi. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Dan itu memang butuh kita banyak belajar, barakallahu fikum. Nah, dan itu mungkin ada yang butuh waktu berpuluh-puluh tahun dia baru bisa menjadi sosok seorang murabbi, seorang pembimbing, pengayom. Nah, karena belum tentu ya orang yang tamatan barakallahu fikum satu program gitu. Nah, barakallahu fikum langsung bisa sampai pada level seperti itu. Ya. Nah, karena jiwa mudanya barakallahu fikum tayyib masih terbawa. Nah, jadi ketika lulus ditempatkan di satu tempat, ya sudah pasang posisi. Saya ini ustaz di sini, ya kan? Nah, harus dihormati, harus dimuliakan abdan arafa qadrah nafsihi. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia tahu kadar dirinya. Nah, Pak Ikhwan ya. Baik. Terkadang seorang talib terlalu tinggi mengangkat diri. Barakallahu fikum. Nah, khususnya yang ya baru saja diustazkan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi perasaannya itu barakallahu fikum ya mungkin sudah selevel dengan para senior di kalangan asatid Ustaz Kibar, ya dia melihat Ustaz Kibar tuh enak ya. Kalau ngisi taklim, makanan itu rame, ya kan? Nah, kalau anak ngisi air putih tok, ya kan? Habis taklim, lapar pun nggak ditawari makan, ya pulang perut kosong. Akhirnya ya belilah sendiri pakai uang sendiri nasi goreng, ya kan? Nah. Tapi kalau Ustaz Kibar, ya, wah itu makanan sampai melimpah ruah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Jadi, menganggap diri barakallahu fikum, ya kayak sudah harus ya setara dengan mereka, disikapi selevel dengan mereka. Nah, begitu juga adab dalam berbicara barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi itu butuh belajar kita. Ya. Jadi seorang talib tetap harus tahu diri. Jangan mentang-mentang barakallahu fikum banyak pengetahuan yang sudah antum ketahui. Naam, jadi lupa diri, lupa daratan. Ya. Apalagi orang-orang di tempat dia dakwah begitu manut, ya. Naam, barakallahu fikum. Wah, dia tambah besar kepala, ya. Lupa dengan daratan barakallahu fikum. Naam. Tapi akhirnya dia nyemplung ke dalam lautan. Nah, iya. Jadi itu perkara yang penting, barakallahu fikum. Jadi masing-masing harus tahu posisinya dan di mana dia harus melihat, membawa diri, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis, kata beliau, wa fihi ikramul ummati li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi ikramul ummati li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa thiqatihim atau wasiqatuhum fihim. Wasiqatuhum fihim. Wa ardu masyakilihim alaihim. Wa ardu masyakilihim alaihim. Hasala hadha wa yahsulu. Hasala hadha wa yahsulu. Naam. Barakallahu fikum. Kata beliau, di dalam hadis ini terdapat bentuk penghormatan umat ini kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rasa percaya mereka yang luar biasa kepada sahabat Nabi, dan di mana mereka memaparkan masalah-masalah mereka kepada para sahabat Nabi. Hasala hadza, dan ini terjadi pada masa itu, wayahsul, dan sampai sekarang. Kalau sekarang para ulama, ulama kibar. Nah, ya. Barakallahu fikum. Terus estafet. Dari generasi ke generasi, begitulah sifat umat ini terhadap orang-orang berilmu. Nah, sangat menghormati, memuliakan mereka, percaya sekali dengan bimbingan mereka, ya, tidak ada kecurigaan, tidak ada keraguan, barakallahu fikum. Naam. Ada masalah-masalah dipaparkan sampai sekarang. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata beliau, enggak usah antum catat. Wa kana, kalau yang bisa mencatat ya monggo. Naam. Ya. Wa kana tushaddur rihal min aqsal afaqi ila al madinati min ajli al hadith. Wa kana, dulu tushaddur rihal, ditempuh perjalanan yang jauh, min aqsal afaq, dari ujung ufuk, ila al madinah, sampai ke negeri Madinah. Nah, min ajli al hadith, hanya untuk mendapatkan sebuah hadis. Ya. Mereka harus safar dari ujung ufuk ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Naam. Wa min ajli halil masyakil. Dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Wal masail al-fiqhiyah allati tatra'u fil mujtama'il islami. Dan masalah-masalah fikih yang muncul pada masyarakat Islam. Fatashuddun atau yashuddun ar-rihal ila al-Madinah, ila sahabah. Mereka menempuh perjalanan yang jauh kepada para sahabat. Kalau kemarin kan dari Irak ya ke Madinah, barakallahu fikum. Yata'allamuna minhum, mereka belajar dari mereka. Wa yu'riduna 'alaihim al-masyakil, mereka memaparkan masalah-masalah mereka. Fayahulluna halahum, dan mereka, para sahabat, para ulama, menyelesaikan masalah tadi. Bahkan terkadang, ya, barakallahu fikum, sekian banyak masalah, hanya dijawab beberapa saja. Nah, padahal udah jauh-jauh. Ya, nah. Perjalanan itu menghabiskan energi, menghabiskan uang, menghabiskan barakallahu fikum pikiran. Ternyata sampai di sana hanya dijawab beberapa. Seperti Imam Malik ketika ada beberapa rombongan yang datang dari jauh negeri seberang, barakallahu fikum, ya, tanya kepada beliau masalah yang ada di negeri mereka. Nah, dilontarkan beberapa pertanyaan, Imam Malik hanya menjawab 3. Mereka cukup kecewa. Hah? Gitu ya. Nah, Imam Malik gak bisa jawab. Ya. Mohonlah Imam Malik. Kami dari jauh, wahai Imam. Negeri seberang. Mengharapkan jawaban Anda. Jauh-jauh kami. Dari beberapa pertanyaan kami. Cuma 3 yang Anda jawab. Mereka sampai terheran-heran. Imam Malik sebagai seorang ulama yang barakallahu fikum, yang rabbani, beliau bukanlah seorang ulama yang barakallahu fikum na'am menjaga prestise atau barakallahu fikum ya berusaha untuk menampakkan keilmuannya. Nah, beliau paham posisi sebagai seorang alim. Ketika menjawab sebuah fatwa, ini konsekuensinya besar tanggung jawabnya kepada beliau. Kalau beliau asal-asalan, ya, naam, beliau yang paling berat. Beliau yang nanggung dosanya. Makanya beliau gak peduli, beliau mengatakan, iya, memang saya bisa jawab. Pulang kamu kasih tahu kepada kaummu, Imam Malik ditanya sekian banyak pertanyaan, cuma 3 yang dia jawab. Pulang, sampaikan kepada mereka. Gak takut beliau dibilang, ah, Imam apa itu? Nah, ya. Namanya aja yang terkenal. Ditanya pertanyaan. Cuma 3 yang dijawab. Ya kan? Nah, kalau orang zaman sekarang. Ya. Gengsi lah dia. Ya. Nah, mana nih S3. Macam-macam kalian. Ya. S3 Madinah sana. Nah. Ya. S1 anak di Mesir. S2 Maroko, S3-nya Madinah. Wah, wow, mana-mana. Ya. Nah, ketika ditanya pertanyaan barakallahu fikum enggak jawab. Wah, itu malu dia. Nah, man anta wa man imamu Malik? Barakallahu fikum. Siapa Anda? Siapa Imam Malik? Nah, itu bedanya ya, bergesernya posisi, bergesernya sudut pandang seorang alim. Pada zaman dahulu mereka barakallahu fikum mementingkan memang ya naam ilmu dan keilmian sebuah fatwa dan wara' yang luar biasa pada fatwa-fatwa mereka. Makanya disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab, lupalah di kitabnya. Kalau yang kemarin Wabilus Sayyid, ya. Ana ingat-ingat apa kitabnya. Nah, A'lamul Muwaqqi'in. A'lamul Muwaqqi'in. Yang menunjukkan waraknya ulama terdahulu. Mereka kalau memfatwakan sesuatu yang haram, mereka katakan makruh. Ya. Kariha Imamu Ahmad. Makruh dalam istilah mereka itu maknanya adalah haram dalam istilah mutaqaddimin. Kenapa? Karena bentuk wara' kehati-hatian mereka. Ya. Nah, kalau haram itu kan sudah begitu berat, ya kan? Mereka khawatir takut ada kesalahan pada fatwa mereka sehingga konsekuensinya besar. Ketika mengharamkan ini, mengharamkan itu. Padahal itu halal. Nanti masuk dalam kategori menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Masuk dalam syirikan nantinya. Nah, ya syirik dalam bab. Barakallahu fikum. Tayyib rububiyah. Jadi karena mereka khawatir. Mereka mengatakan haram itu dengan istilah makruh. Dan itu ada di dalam Al-Quran istilah barakallahu fikum, ya, suatu perkara yang diharamkan menggunakan kata makruh. Nah, barakallahu wa karroha alaikumul apa? Fusuqa Apa ayatnya? Wal isyan. Irfa sautak. Nah, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kufur itu makruh? Makruh dalam asli, dalam artian fikih? Hah? Kefasikan itu makruh dalam artian fikih? Ya, dikerjakan barakallahu fikum tidak mengapa, ditinggalkan lebih bagus? Bukan, haram kan? Kekufuran itu haram, kefasikan itu haram, kemaksiatan itu haram. Tapi Quran mengatakan wa karraha. Paham ya? Nah. Artinya barakallahu fikum itu menunjukkan bagaimana watak atau karakter ulama mutaqaddimin. Yang kita harus mengembalikan karakter itu pada masa-masa saat ini yang sudah mulai orang-orang yang berilmu tergerus. Ya. Nah. Tergerus dengan ramainya YouTube, tergerus dengan ramainya Facebook, tergerus dengan ramainya media-media yang lain. Sehingga yang menjadi fokus mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan ketenaran, ya, dan dunia. Barakallahu fikum. Nah, itu perkara yang barakallahu fikum harus berusaha kita bangkitkan lagi, kita hidupkan lagi karakter-karakter yang begitu kuat yang ada pada ulama-ulama kita terdahulu. Barakallahu fikum. Nah, dan itu harus kita lakukan sedari dini, ya. Selagi kita menjadi seorang penuntut ilmu, barakallahu fikum, itu yang kita berusaha naam tanamkan dalam diri kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, ada beberapa pertanyaan. Tolong sebutkan judul kitab tentang bercandanya para sahabah kemarin. Akhbarul Ziraf wal Mutamajinin. Nah, ya. Akhbarul Ziraf menggunakan dha. Dha, ra, fa, ziraf. Nah. Akhbarul Ziraf wal Mutamajinin. Ziraf itu orang-orang yang akalnya cemerlang, cerdas. Mutamajinin sebaliknya. Ya. Nah, orang-orang yang akalnya, pikirannya terganggu. Nah. Ya, ODG. Nah. Barakallahu fikum. Itu beliau di bab pertama bicara tentang zirafnya para nabi, para anbiya. Naam, barakallahu fikum. Kemudian saya itu zirafnya para sahabah, ya, setelah itu tabi'in, naam, sampai ada ziraf untuk kaum Hawa juga ada ziraf juga tentang orang Arabi, ya. Jadi cerita tentang orang-orang pedesaan itu banyak yang unik-unik, barakallahu fikum. Naam, tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu buku yang ya cukup baik, ya, untuk kita baca. Naam. Yang pertama untuk refreshing, ya, ketika kita sudah mulai jenuh dengan beberapa mata pelajaran, nah, bacalah kisah-kisah itu. Kadang kita senyum-senyum sendiri bacanya, ya kan, kalau paham. Naam. Kalau kita baca bareng-bareng teman, ya bisa ketawanya bareng-bareng, ya kan? Kalau sama-sama paham. Kalau satu paham, satu nggak paham, ya jadi nggak enak, ya kan? Yang satu tertawa, yang satu, apanya yang lucu? Nggak ada yang lucu, ya kan? Nah, berarti dia kurang ziraf, ya kan? Nah, ya. Iya, terkadang kalau kita nggak paham, kita nggak tahu sisi kecerdikannya dan sisi lucunya. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Ya, banyak hal-hal yang menarik di situ. Nah, walaupun dari sisi keabsahannya, barakallahu fikum, ya perlu ditinjau kembali. Nah, Baik, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.